Bapak-Ibu yang Tuhan kasihi, tema pagi ini adalah tentang Allah Tritunggal. Satu tema yang seringkali menjadi perdebatan, khususnya di kalangan umat beragama di Indonesia. Bagaimana mungkin orang Kristen seringkali dikatakan memiliki tiga Allah, ya, Tritunggal ya. Tapi bagaimana kita boleh belajar, kalau saya boleh katakan ketika kita boleh mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen yang dapat mempertanggungjawabkan iman percaya kita. Belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat, agama Kristen memiliki konsep Tritunggal yang tidak dimiliki oleh agama lain. Ya, Allah kita, Allah Tritunggal. Kalau coba saya bandingkan dengan agama Hindu, mereka memiliki tiga ilah yang paling tinggi, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Atau kalau kita katakan bahwa ada yang pencipta, ada yang pemelihara, dan ada yang perusak, begitu ya. Nah, orang seringkali membandingkan bahwa Tritunggal itu sama, ekuivalen dengan agama Hindu, kepercayaan agama Hindu, begitu. Ya. Nah, kekristenan bukan percaya kepada tiga Allah, tetapi kepada satu Allah, Allah yang Esa, yang memiliki tiga pribadi. Ya, jadi Allah kita Allah satu tapi punya tiga pribadi. Sementara kalau di dalam agama Hindu di situ ada tiga Allah, tiga pribadi. Ya, kita adalah Allah satu, tiga pribadi. Ya, oke. Nah, ada dua pandangan ekstrim ketika seorang belajar tentang doktrin Allah Tritunggal. Pandangan ekstrim yang pertama, saya ambil yang ekstrim artinya yang memang sangat bedanya sangat jauh begitu ya. Adanya tiga Allah dan yang kedua adalah adanya satu Allah yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi yang berbeda. Nah, ini pandangan ekstrim, ya. Yang satu sebelah sisi menyatakan adanya tiga Allah, yang sisi berikutnya menyatakan adanya satu Allah yang menyatakan diri dengan tiga pribadi yang berbeda. Nah, konsep Allah Tritunggal, seringkali orang mengatakan gak pernah ada tuh di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin orang Kristen bisa percaya dengan Tritunggal? Konsep atau istilah ini tidak ada di Alkitab. Istilah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Namun konsepnya sangat jelas. Ya. Kita coba lihat ya satu persatu. Yang pertama adalah di Kejadian 1 ayat 26. Ya. Silakan yang sudah ketemu bisa bacakan buat kita. Kejadian 1 ayat 26. Silakan. Iya, di situ menggunakan kata kita. Ya, kita ya. Kalau kita sering berbicara dengan orang lain, ayo kita pergi yuk. Kita tuh termasuk di dalamnya. Lebih dari satu orang, ya. Kita. Itu di Kejadian 1 ayat 26. Yang berikutnya di Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Iya, itu sebenarnya menggunakan kata us, ya, dalam bahasa Inggris, kita, ya. Nah, lalu berikutnya adalah seringkali kita mendengar kata Elohim. Elohim, itu tunggal dalam hakikatnya, jamak dalam pribadinya, di Perjanjian Lama, ya, Elohim. Dan di Matius 3 ayat 16, nah ini sering sekali, kita baca sama-sama ya, Matius 3 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yesus segera keluar dari air, Roh Allah seperti burung merpati, dan terdengar suara. Kalau kita teruskan di situ, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah anakku. Ya, jelas di situ. Ya, ada tiga pribadi yang berbeda. Yesus, Roh Allah, dan Bapa. Nah, Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Satu ayat Yohanes 3 ayat 16 yang kita pasti hafal, ya. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Dan Bapa dan anak yang mengutus Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Lalu, Bapa berbicara kepada anak, itu di Markus 1 ayat 11. Anak berbicara kepada Bapa, Matius 26 ayat 39. Roh Kudus berdoa kepada Allah dalam hati orang percaya, Roma 8 ayat 26. Jelas sekali ada di situ. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita lihat betul ada tiga pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Ketiga pribadi dalam diri Allah disebut dalam satu bagian. Matius 28 ayat 19, 2 Korintus 13 ayat 13. Ayo kita buka Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 ya. Sama-sama ya kita bacakan. 2, 3. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketiga pribadi dalam diri Allah disebut dalam satu bagian. Jelas sekali, secara konseptual sangat erat Alkitab menjelaskan itu, konsep Tritunggal. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam pernyataan tentang Allah Tritunggal, kita bisa katakan dalam diri Allah, hanya ada satu hakikat yang tidak terbagi-bagi. Tetapi ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita gak bisa katakan bahwa itu terpisah-pisah. Mereka adalah dalam satu hakikat yang tidak terbagi. Kalau kita bicara adalah Allah yang Esa, Allah yang satu, iya. Tapi ada tiga pribadi di situ. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang kedua, ketiga pribadi dalam diri Allah itu ditandai dengan urutan atau ordo tertentu. Ya, seringkali kalau misalnya kita baca di Kejadian, kita berbicara akan banyak kita ketemu tentang Allah, betul ya Bapak Ibu ya. Lalu kita bicara firman, betul ya. Lalu Roh Kudus kapan seringkali diungkapkan? Roh Kudus. Roh Kudus ketika yang paling sering yang Bapak Ibu bisa ingat Roh Kudus? Ketika Kristus naik ke surga. Ya, gitu ya. Jadi ada Roh Kudus, Roh Penolong, ada ordo urutan tertentu. Doktrin Allah Tritunggal itu adalah misteri yang melampaui pengertian manusia. Kalau orang mengatakan bagaimana mungkin orang Kristen bisa percaya Allah yang tiga? Banyak orang mencoba memasukkan pengertian tentang Tritunggal di dalam pemikiran manusia yang sangat terbatas. Mereka coba memahami bagaimana bisa ngerti Allah Tritunggal itu dengan pemikiran manusia. Dan ketika mencapai satu kondisi bahwa mereka tidak paham, mereka mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu sesat. Allah Tritunggal itu gak bisa kita pahami dengan pikiran kita. Banyak sekali ungkapan mengatakan itu. Sehingga orang menolak kekristenan karena pengertian mereka adalah Allahnya orang Kristen tiga, bukan satu. Padahal Indonesia menganut ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita lihat misteri tentang doktrin Tritunggal itu melampaui pengertian manusia. Melampaui, beyond. Yang kita kadang-kadang gak pahami anugerah Tuhan yang menolong kita. Coba kita bandingkan di Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Kita coba bandingkan di Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Silakan yang sudah ketemu boleh bacakan buat kita Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Ya. Kalau kita memahami hakikat Allah, kita mencoba untuk memasukkan tentang Allah Tritunggal, kebesaran Allah itu dalam pikiran kita yang terbatas. Tidak bisa. Tapi anugerah Allah memampukan kita untuk memahami. Hal-hal yang harus kita ketahui menjadi bagian yang harus kita ketahui. Hal-hal yang menjadi rahasia Allah menjadi tetap menjadi rahasia Allah. Ya, jadi kalau kita mau belajar tentang Tritunggal, di situ mungkin kadang-kadang ada rasa frustasi. Susah banget sih. Kok gak bisa ya? Tapi di sini kita belajar. Memang ada hal-hal kalau kita katakan di Ayub tadi apa? Jauh sekali perbedaan antara manusia dengan Allah. Tapi kok kita bisa memahami ya? Bagaimana mungkin kita yang terbatas bisa belajar Tritunggal? Karena anugerah Allah yang memampukan itu buat kita. Nah, di sini ada bagian yang mengatakan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Anak. Anak bukan Bapa. Tiga pribadi. Ya, bukan satu. Tiga pribadi di dalam satu hakikat. Ya, jadi kalau kita lihat bagian itu jelas sekali. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiga-tiganya Allah. Tapi Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Bapa bukan Anak. Ya, mereka Allah. Allah Tritunggal itu. Nah, karya Allah Tritunggal. Kita coba melihat ketika kita belajar tentang Tritunggal, sebetulnya bagaimana sih karya Allah Tritunggal. Ada empat bagian yang dapat kita temukan dalam karya Allah Tritunggal. Yang pertama dalam karya penciptaan. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, kalau kita baca di Alkitab, kita akan bertemu dengan istilah Allah, Roh, dan Firman. Ya, di Kejadian 1 ayat 1 dan 3 sampai pada saat penciptaan, ada tiga istilah Allah, Roh, dan Firman. Di Kejadian 1 ayat 26 yang tadi dibacakan, kita, Bapa, Anak, dan Roh. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Firman itu adalah Allah, dan Firman itu adalah Allah. Allah dan Firman. Yohanes 1 ayat 14, Firman menjadi manusia. Firman itu datang kepada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya menolak dia. Siapa Firman itu? Kristus. Ya, jelas di situ dikatakan dalam karya penciptaan kita bertemu dengan istilah Allah Tritunggal. Itu di dalam karya Allah Tritunggal. Yang kedua, di dalam karya pengutusan. Siapa yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Aku di sini menggunakan kata us, kita dalam bahasa Inggris. Kita lebih dari satu. Itu dalam karya pengutusan. Kalau tadi dalam karya penciptaan. Yang ketiga, di dalam karya penebusan. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita sudah merasakan penebusan kasih Allah, kita pasti ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kasih Bapa di sana. Di Yohanes 3 ayat 16, ada kasih Bapa yang memberikan anaknya. Di Yohanes 14 ayat 6, ada pengorbanan sang anak. Ya, di dalam karya penebusan. Di Yohanes 16 ayat 8, ada keinsyafan oleh Roh. Ya, kita lihat sama-sama Yohanes 16 ayat 8. Seringkali kita jarang buka ya. Silakan Bapak Ibu yang sudah ketemu boleh bacakan buat kita Yohanes 16 ayat 8. Ya, I-nya besar, I-nya besar. Itu keinsyafan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menginsyafkan manusia. Dan 1 Korintus 12 ayat 3. Silakan Bapak Ibu yang sudah ketemu bisa bacakan. 1 Korintus 12 ayat 3. Pengakuan oleh Roh. Ya, seringkali kalau kita belajar tentang karya penebusan seolah-olah hanya Bapa dan Anak. Ya, karena kita belajar di Yohanes 3:16 satu ayat yang kita hafal dari sekolah minggu, biasanya anak sekolah minggu sudah harus hafal ya. Lalu guru-guru kasih lagu ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia supaya dia hafal. Tapi kita seringkali mencoba untuk lupa atau bukan enggak sama sekali enggak menyadari bahwa ada peran Roh Kudus di situ di dalam karya penebusan. Ya, jelas tadi dikatakan Yohanes 16 ayat 8 ada keinsyafan oleh Roh Kudus itu sendiri dan ada pengakuan oleh Roh. Kalau saat ini pun kita boleh hidup berpadanan dengan kasih Tuhan, dengan Injil Tuhan, itu juga ada peran Roh dalam hidup kita, ya. Nah, yang terakhir karya Allah Tritunggal adalah di dalam sakramen atau baptisan. Matius 28 ayat 19 ya, seringkali dipakai untuk apa? Misi ya, betul ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Ya, dalam sakramen atau baptisan. Ya, minggu depan tanggal 27 ada baptisan jam pertama ya, ibadah pertama. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di situ. Itu ada kalimat itu. Bapa, Anak dan Roh ya, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya, dalam sakramen. Nah, di sini saya coba membandingkan berbagai pandangan tentang Allah Tritunggal. Kalau ada mengatakan apa saja sih anggapan orang-orang tentang Allah Tritunggal? Ya, Allah Tritunggal satu topik atau satu seringkali pembahasan yang saya katakan di awal tadi menjadi perdebatan yang tidak pernah habis. Ya, orang banyak punya pandangan seperti ini, punya pandangan seperti itu, punya pandangan. Dan kembali lagi, basic kita coba melihat kebenarannya dari firman Tuhan. Bukan dari ajaran pendeta A, pendeta B, pendeta C, begitu ya. Ketika kita belajar tentang Tritunggal, kita akan melihat ada banyak pendapat yang ada di sekitar kita dan kita gak bisa menghalangi bagaimana orang berpikir tentang Tritunggal itu sendiri. Ya, kita gak bisa membatasi pikiran orang. Tapi kita coba melihat apa sih yang mereka coba bayangkan, apa sih yang mereka coba lihat tentang konsep Allah Tritunggal itu sendiri. Yang pertama dari sisi masih bagian tadi, ya monarkisme, arianisme, triteisme, di mana monarkisme ini terbagi dari dinamik monarki dan modalistik. Jadi ada tiga pandangan yang seringkali kita temukan adalah monarkisme, arianisme, triteisme, dan di dalam monarki tadi ada dinamik dan modalistik. Nah, masing-masing kita coba perhatikan ya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama dari monarkisme itu sendiri. Itu disebut dengan dinamik monarkisme. Yesus hanyalah manusia biasa. Dia diberi kuasa ilahi dan diangkat ke posisi ilahi. Jadi Yesus manusia biasa yang diberi kuasa ilahi, diangkat ke posisi ilahi. Ya, saya coba bayangkan mungkin kira-kira seperti kalau kita nonton film silat begitu ya. Ada transfer energi begitu. Ya, Yesus itu yang tadinya biasa-biasa lalu diberi kuasa. Sehingga dia bisa menjadi Allah dengan posisi yang lebih tinggi. Yesus mengalami kemajuan dari manusia biasa menjadi semacam Allah. Tapi dia bukan Allah. Itu pandangan dari dinamik. Dan Roh Kudus juga hanya salah satu, hanya suatu pengaruh ilahi. Ya, seperti energi yang terpancar. Tapi dia bukan Allah. Ya. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua adalah modalistik. Di modalistik, dia berbicara mengenai tiga cara Allah di dalam mengekspresikan dirinya. Bagaimana Allah menampakkan dirinya dalam wujud yang berbeda-beda. Itu yang mereka coba lihat ya dari modalistik ini. Dalam penciptaan, Allah itu menyatakan diri sebagai Bapa. Ketika masuk ke penebusan, Allah menyatakan diri sebagai Anak. Dan ketika di dalam pengudusan, Allah menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat pandangan ini, Allahnya berapa? Allahnya berapa? Allahnya satu, penampakannya, cara penampakannya tiga, pribadinya satu, iya kan? Dia menampakkan diri. Nah, seringkali ilustrasi yang suka dipakai ya, kalau kita baca beberapa buku gitu ya, dia bilang begini, seperti seorang ayah. Ayah itu kalau di rumah kepala keluarga. Kalau dia sedang mengendarai mobil, dia adalah seorang sopir. Kalau dia bekerja di kantor, dia adalah karyawan. Orangnya berapa? Satu. Pekerjaannya? Tiga. Ayah, sopir, karyawan. Atau orang mengatakan matahari. Matahari itu, matahari yang kita lihat, bendanya, panasnya, sinarnya. Mataharinya berapa? Satu. Ya, orang mengatakan itu. Dan banyak orang mengatakan, iya benar ya, itu yang benar. Jadi tiga cara Allah mengekspresikan dirinya. Penampakan diri Allah, Allah dalam penciptaan jadi Bapa. Di dalam penebusan jadi anak. Di dalam pengudusan jadi Roh Kudus. Itu pandangan orang-orang. Dan banyak orang mengatakan, iya yang kayak gini nih mungkin nih. Makanya ilustrasi yang dipakai tadi, ayah, matahari itu yang dipakai. Orang coba membuat ilustrasi yang sepertinya supaya bisa masuk ke pikiran orang lain. Ya, dia ajarkan, ayo supaya kamu bisa paham nih Tritunggal, pakai cara itu. Saya pun termasuk yang pertama kali belajar memahaminya seperti itu waktu diajarin ya. Ya, tapi bukan di sini ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, bukan di gereja ini ya. Saya pun pemahaminya gitu. Oh, kayak gitu ya Tritunggal. Saya coba pas-pasin dengan pikiran saya supaya saya ngerti tuh Tritunggal kayak apa. Karena saya punya misi, oh saya mesti ngajarin orang lain nih. Gimana nih orang lain supaya ngerti? Kan enggak lucu saya ngajarin Tritunggal sama orang, waktu orangnya tanya dia malah bingung. Ah, saya belum belajar Tritunggal bingung. Belajar sama kamu makin bingung. Saya merasa ada utang gitu ya. Wah, saya sesat nih ngajarin dia. Kok dia enggak ngerti ya? Semakin dia gak ngerti, saya semakin merasa berdosa. Kenapa? Karena saya bergantung kepada pengertian saya. Saya menganggap kalau saya ngajarin orang Tritunggal, tuh orang harus ngerti, tuntas. Ya. Dan ilustrasi itu yang saya anggap, iya benar ya, menolong banget ya. Padahal itu gak seperti itu. Karena kita gak belajar Allah kita yang punya satu pribadi, tapi kita belajar Allah kita yang punya tiga pribadi dalam satu kesatuan. Ya. Nah, mereka membuang kemanusiaan Yesus. Ajaran ini membuang kemanusiaan Yesus. Di dalam Kristus, Allah Bapa sendiri telah berinkarnasi sebagai anak dan ikut merasakan penderitaan itu. Jadi ada patripasianisme. Allah merasakan penderitaan sebagai anak karena dia sendiri yang berinkarnasi. Itu pandangannya. Ya, mereka enggak bicara mengenai kemanusiaan Yesusnya. Ya. Nah, di situ bicara tentang Tritunggal ajaran ini. Tritunggal Allah adalah Roh. Itu mereka enggak tolak. Tapi sebagai Roh Tuhan disebut Allah Bapa. Ketika dia berinkarnasi disebut anak. Bapa adalah Roh. Anak adalah daging. Ya. Bisa paham ya konsep ini nih yang mereka coba masukkan ke dalam pikiran kita. Ya, jadi di situ ada yang disebut dengan patripasianisme itu. Ketika Allah merasakan penderitaan Yesus, kapan? Ya dia berinkarnasi sebagai anak. Karena memang dia sendiri, kan tadi begitu. Pribadinya kan memang cuma dia kan? Tadi ya, bisa sebagai ayah, sebagai pekerja, ya, sebagai supir gitu. Nah, ini juga begitu. Jadi Allah Bapa sendiri dia berinkarnasinya sebagai anak, dia merasakan penderitaan anak. Pada saat dia Roh, dia Bapa. Pada saat dia menjadi daging, dia anak. Itu yang coba dia ajarkan dari konsep modalistik. Ya. Nah, yang kedua, pandangan yang kedua adalah arianisme. Ajaran ini menyangkal keilahian anak dan Roh Kudus. Mereka enggak bisa terima kalau yang namanya anak dan Roh Kudus itu Allah. Tadi dikatakan bahwa yang namanya Allah itu hanya Bapa. Anak adalah ciptaan yang pertama dari Bapa. Anak punya awal. Berbeda hakikat dengan Bapa dan lebih rendah tingkatnya dari Bapa dalam hal hakikatnya. Jadi mereka punya jenjang ya bahwa anak itu adalah ciptaan yang pertama dari Bapa, turunannya Bapa begitu. Dia bukan Allah. Siapa Allahnya? Allahnya Bapa. Itu pandangan dari arianisme. Roh Kudus ciptaan pertama dari anak dan lebih rendah tingkatannya dari anak. Jadi Bapa menciptakan anak, anak ciptaan pertama, dia punya awal. Anak menciptakan Roh Kudus ciptaan pertama dari anak. Itu pandangan arianisme dan itu yang dipakai oleh saksi Yehova. Mereka tidak bisa melihat bahwa, bisa menerima bahwa Yesus adalah Allah. Pandangan mereka yang namanya Allah adalah hanya Bapa. Yesus itu hanyalah ciptaan dari Allah. Apalagi Roh Kudus. Roh Kudus ciptaan dari anak. Itu yang mereka coba ungkapkan. Dan kalau kita gak belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mereka akan comot ayat-ayat ya di Kolose misalnya. Mereka akan comot, ini kan lihat nih ada ciptaan yang permulaan. Mereka akan coba menggoyahkan kita sampai kita hanya menyadari, iya benar ya. Dan kita ragu gitu loh. Benar gak ya bahwa Yesus itu Allah? kita mulai meragukan. Kenapa? Karena dari ketidaktahuan kita. Ya, kita seringkali menganggap bahwa tema Allah Tritunggal terlalu berat. Dan kayaknya kita beriman aja lah gitu ya. Yang penting kita beriman, doa atau Tuhan menanamkan iman percaya itu pada kita. Bukan itu. Ya, karena ini yang akan seringkali ditanyakan oleh orang-orang yang belum mengenal tentang arti kekristenan. Tritunggal inilah tema yang paling menjadi perdebatan sengit di antara orang-orang yang mengaku umat beragama. Ya. Yang berikutnya, triteisme. Triteisme. Ajaran ini menekankan kejamakan atau ketigaan Allah dengan mengorbankan kesatuannya, sehingga menimbulkan adanya tiga Allah atau tiga keberadaan yang menjadi Allah. Mirip ya. Sama Tritunggal di mana bedanya? Namanya sama-sama tri lagi. Sama Tritunggal di mana bedanya? Triteisme ini. Ya, Bapak Ibu di mana bedanya? Apanya yang tiga, Pak? Pribadinya tiga. Kalau triteisme? Tiga Allah. Dan tiga keberadaan yang menjadi Allah. Dia gak berbicara mengenai satu kesatuan. Inilah yang seringkali diserang orang. Allahnya orang Kristen, tiga. Nih, ini yang coba. Jadi ajaran ini, triteisme ini, yang paling banyak orang menganggap Allahnya orang Kristen tiga. Gimana mau menyembah Allahnya orang Kristen? Allahnya aja tiga. Gitu ya. Kita mulai ragu lagi. Jadi ajaran-ajaran ini ada di sekitar kita. Kita coba diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang menurut akal, menurut logika, benar kan? Pasti gitu. Mereka akan serang itu. Benar kan logikanya? Kalau kita coba lihat, iya pakai logika, benar. Dan akhirnya kita yang pusing. Ketika kita yang pusing, kita menyatakan stop, saya gak mau belajar. Makin pusing saya. Semakin pusing, saya mulai meragukan keilahian Kristus Roh Kudus. Semakin saya meragukan keilahian Kristus Roh Kudus, stres. Akhirnya, ya udah gak usah baca firman. Firmannya mungkin belum tepat buat saya. Ya, saya ingat kalau saya ngajar KTB ke mahasiswa atau ke guru sekolah minggu gitu ya. Itu mereka kalau bicara Tritunggal itu pasti begitu. Aduh, pusing ya. Tritunggal puyeng banget ya, belajar tentang Allah aja pusing banget. Gimana belajar yang lain? Baru belajar Allahnya doang gitu. Ya, pasti pusing. Apalagi kalau tadi dikatakan ayatnya di mana sih Tritunggal itu? Enggak ada kata-kata Tritunggal. Ah, bisa-bisanya orang Kristen aja. Nah, biasanya mereka bilang bisa-bisanya kakak pemimpin KTB-nya aja tuh supaya kita belajar. Ya, itu tadi saya katakan dari awal. Bahwa seringkali akal kita nih, kita coba memasukkan ke dalam pemikiran kita yang terbatas memahami konsep Tritunggal. Nah, kalau kita bicara mengenai pengertian yang salah tentang doktrin Tritunggal, akan mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dua kutub ekstrim yang salah. Nah, ini ada lagi, bagaimana orang mencoba belajar doktrin Tritunggal sampai akhirnya dia menemukan, oh ada dua kutub. Tadi kutub yang pertama adalah adanya tiga Allah, Brahma, Wisnu, Siwa. Yang satu lagi, adanya satu Allah dalam tiga pribadi. Nah sekarang ada lagi, ketika orang sudah ketemu nih tentang konsep Tritunggal, dia belajar nih, dia punya lagi pandangannya. Pandangannya monoteisme dengan politeisme. Ya. Monoteisme, mono itu satu. Isme apa? Percayaan gitu ya. Makanya kalau di Indonesia kita kenal namanya animisme, dinamisme gitu ya. Nah monoteisme, mono satu. Isme itu kepercayaan atau aliran. Dia percaya kepada satu Allah dengan pribadi Allah dan tidak bisa menerima konsep pribadi Allah yang lebih dari satu. Itu monoteisme. Dia menolak. Kalau kita cuma belajar tentang Allah, katanya, ya Allah itu satu. Ya, mono, ya mono satu katanya. Waktu dia belajar tentang Allah, dia gak bisa menerima konsep pribadi Allah yang lebih dari satu. Gak bisa terima dia. Gimana punya Allah lebih dari satu? Saya gak bisa terima. Bagi saya Allah itu cuma satu. Itulah pandangan itu. Ketika dia sudah belajar nih tentang Tritunggal. Nah yang kedua, politeisme. Poli itu beberapa. Ya, jadi kalau mono satu, poli itu beberapa. Ya, poli, politeisme atau aliran beberapa ya kepercayaannya. Dia percaya kepada tiga Allah yang tidak mungkin esa. Tidak mungkin punya substansi yang sama. Jadi dia percaya ada tiga Allah, tapi gak mungkin satu. Gitu. Kalau tadi Allah kita satu loh, iya loh satu, mono loh. Makanya gak mungkin dia punya pribadi lebih dari satu. Itu pandangan pertama. Yang kedua poli. Politeisme bilang, saya percaya ada tiga Allah, tapi gak mungkin esa. Sementara Tritunggal, esa, satu, pribadinya tiga. Tuh, orang mulai lagi berpikir, duh susahnya. Ya, ini pandangan berikutnya ketemu lagi. Monoteisme dengan politeisme. Yang satu menolak bahwa Allah itu hanya satu. Gak mungkin ada tiga pribadi. Yang kedua bilang, Allah itu betul ada tiga pribadinya. Tapi gak mungkin esa. Ya. Nah, ajaran tentang Allah Tritunggal bukanlah suatu kekacauan yang membingungkan. Ajaran ini tidak bertentangan dengan akal atau logika, tetapi melampaui akal atau logika. Ya, saya garis bawahi kata kekacauan. Ketika kita belajar tentang Allah Tritunggal, betul, kita akan merasakan kesulitan untuk mencoba memahami kalau kita menempatkan logika kita untuk bisa sungguh-sungguh memahami ajaran Tritunggal ini. Ya, itu akan menjadi kacau buat kita, itu akan menjadi bingung buat kita. Ketika kita coba menempatkan konsep Tritunggal kita dalam pemikiran manusia yang sangat-sangat-sangat terbatas. Sehingga di situ saya katakan tidak bertentangan dengan logika, tetapi melampaui akal atau logika. Tapi bukan berarti kalau kita sudah tahu ini, kita menyatakan saya menyerah, saya enggak perlu belajar. Yang penting beriman, salah besar. Anak-anak harus kita ajarkan, sedari mereka di kelas sekolah minggu, mereka harus mengerti konsep tentang Allah Tritunggal. Walaupun kalau kita dengar doa anak-anak, biasanya doa mereka apa yang disebut? Kalau anak kecil, Tuhan Yesus, cuma itu ya, benar enggak? Jarang ya mereka sebut Bapa di surga, jarang ya, biasanya Tuhan Yesus. Kalau mereka udah masuk kelas remaja, mereka sudah belajar tentang Allah Tritunggal. Mereka memahami, oh ada Allah Bapa, oh ada Allah Anak, oh ada Roh Kudus. Anak remaja sudah kita ajarkan bahwa ketika kita berdoa nih, kok kita bisa berdoa ya? Ya aduh, kadang-kadang mau ngomong susah, kok bisa ya kita berdoa ya? Eh keluar juga loh, siapa yang menolong? Ada Roh Kudus. Kalau anak kelas kecil mereka belum paham, mereka hanya tahu Tuhan Yesus. Ya tapi gak apa-apa, tetap kita ajarkan kepada mereka tentang konsep Tritunggal itu. Seseorang dapat mengenal Allah karena anugerah atau pekerjaan Allah sendiri di dalam diri orang itu. Mari kita baca sama-sama Matius 11 ayat 25 sampai 27 supaya kita semakin dikuatkan. Hanya anugerah Allah yang menolong kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. Matius 11 ayat 25 sampai 27. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu. 1 2 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." Jelas ya, ada hal-hal yang Allah bukakan bagi hidup kita. Ya, bagi orang, bahkan disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bersyukur hanya anugerah Allah. Itu dari Matius. Kita lihat lagi Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Silakan Bapak Ibu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya, di sorga. Jelas, anugerah Allah, hanya itu. Kita bersyukur kita bisa belajar firman Tuhan, belajar Tritunggal itu, kita bisa ngerti, oh anugerah Tuhan. Dia yang membukakan kepada kita supaya kita memahami. Bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita, bukan kekayaan kita atau kelebihan kita dibandingkan orang lain. Bukan. Allah sendiri memilih menurut kerelaan kehendaknya. Disitulah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga orang sederhana pun dapat mengenal Allah jika Allah mau menyatakan dirinya kepada orang itu. Dan sebaliknya, orang pandai pun tidak akan bisa mengenal Allah jika Allah tidak berkenan menyatakan dirinya kepadanya. Martin Luther mengatakan begini, ketika kita coba untuk melayani Tuhan, tidak perlu ijazah perguruan tinggi. Tidak perlu atribut-atribut pendidikan. Ketika kita mau melayani Tuhan, yang terpenting adalah kita memiliki hati yang Tuhan berikan kepada kita. Belas kasih untuk menolong sesama. Menjadi berkat buat mereka. Bukan ijazah, bukan kepandaian, bukan kepintaran kita, kekayaan atau kelebihan kita. Sehingga kita bisa mengenal dia. Tapi hanya anugerah Allah. Hari ini kembali kita diingatkan bahwa ketika kita coba untuk belajar mengenal dia, kita tidak akan pernah terlepas dari anugerahnya. Kasihnya menolong kita, memampukan kita untuk memahami, oh seperti ini iman kekristenan yang saya punya. Belajar, belajar, dan terus belajar. Kalau Pak Bikman, Pak Yusuf tidak henti-hentinya berkata, ikut kelas ABC. Gitu ya. Saya juga mengatakan hal yang sama, Bapak Ibu. Karena kita punya satu kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan di sana. Semakin kita mengerti arti kebenaran firman Tuhan, semakin Allah memberikan kepada kita kerelaan untuk memahami bahwa kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, hanya dia yang memampukan kita untuk semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita, menjadi berkat dan perpanjangan tangan kasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa.